Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-63. Hadis yang ke-63. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ar-Rabi'u An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari wa qala al mubiqat al muhlikat. Hadis yang keempat, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, diriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya kalian nanti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dalam pandangan mata kalian lebih kecil daripada sehelai rambut. Padahal dahulu kami, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, menganggapnya di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan beliau mengatakan al-mubiqat ay al-muhlikat. Al-mubiqat artinya al-muhlikat. Kami menganggapnya apa yang kalian lakukan itu di masa Rasulullah sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Artinya perkara yang besar. Anas bin Malik, perawi hadis ini, termasuk para sahabat yang diberi umur panjang. Beliau masih bertahan hidup sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam sekitar 90 tahun. Sehingga banyak perkara sudah terjadi perubahan di masa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Keadaan manusia sudah banyak berbeda dengan masa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Manusia mulai meremehkan sebagian perkara-perkara yang dipandang besar, perkara besar dalam hal pelanggaran syariat. Kalau hal itu terjadi di masa sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, semisal mungkin masalah sholat berjamaah bagi laki-laki, mungkin di akhir-akhir kehidupan Anas orang sudah mulai melalaikan sholat berjamaah. Itu dipandang hal yang kecil, biasa. Padahal kami menganggapnya di masa Rasulullah itu termasuk dosa yang membinasakan. Kenapa? Dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak pernah salah seorang di antara mereka yang ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan di masa sahabat itu enggak ada yang ketinggalan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikannya, atau laki-laki yang sakit, dia itu ada udzur enggak bisa berangkat ke masjid. Hanya itu. Adapun yang tidak sakit, yang bukan munafik, itu pasti sholatnya senantiasa berjamaah di masjid. Ketika terjadi pergeseran masa, para sahabat, manusia-manusia mulia mulai banyak yang wafat, meninggal dunia, maka manusia mulai meremehkan masalah kewajiban sholat berjamaah di masjid. Kondisi mereka sudah tidak sama dengan kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan kalau seandainya Anas bin Malik masih bertahan hidup sampai sekarang, maka kita enggak bisa membayangkan apa kira-kira yang akan beliau katakan melihat perubahan keadaan manusia. Bukan hal masalah sholat berjamaah, kalau manusia sekarang justru mereka menganggap remeh sholat itu sendiri. Dalam arti orang sekarang itu banyak yang tidak menjalankan kewajiban sholat. Bukan sekedar tidak mau sholat berjamaah di masjid, masih berjamaah di rumah, tidak. Tapi justru sudah pada taraf meremehkan sholat. Padahal sholat ini adalah ibadah dalam Islam yang paling terakhir hilang, itu sholat. Yang pertama kali dicabut itu amanah. Ini yang pertama kali. Yang paling akhir itu sholat nanti. Nah, bagaimana sholat yang ini adalah ibadah yang masyhur, yang terkenal, yang istilahnya apa? Islam itu dikenal dengan sholat ini. Bagaimana kalau umat Islam sudah mulai meremehkan sholat itu sendiri? Bukan meremehkan sholat berjamaah, bukan. Tapi sudah pada tingkatan meremehkan sholat. Dalam arti mereka itu tidak sholat, itu hal yang sudah biasa di masa sekarang. Bahkan gak sholat sama sekali. Atau sholat kemudian meninggalkan sholat. Kalau sudah apa, sibuk mungkin kerja habis duhur sampai asar, luput, ya sudah biasa meninggalkan sholat. Nanti ya maghrib datang, mau isya, mau datang ke masjid malas, ya akhirnya enggak sholat isya. Besok subuh semangat sholat subuh, duhur enggak sholat, nanti asar sholat lagi. Itu hal yang biasa. Atau kalau enggak demikian, mengakhir-akhirkan waktu sholat hingga hampir keluar waktunya. Maka amalan-amalan semacam ini di masa sekarang adalah hal yang apa, dianggap sepele oleh manusia. Ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik, sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di mata kalian itu lebih kecil dari sehelai rambut. Artinya hal yang diremehkan, dianggap sepele. Tapi kami para sahabat dulu di masa Nabi alaihi salatu wasallam menganggap itu adalah dosa yang akan membinasakan pelakunya. Karena cara pandang manusia itu sudah bergeser, sudah berbeda. Kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bagaimana mereka melihat sebuah dosa? Mereka pernah menyatakan bahwasanya kami melihat sebuah dosa itu seperti kalau seandainya kami itu duduk di bawah sebuah gunung, kemudian dosa itu ibaratnya batu besar yang ada di atas mereka. Mereka senantiasa khawatir kalau sewaktu-waktu batu itu jatuh menimpuk mereka. Dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran akan akibat dari dosa yang mereka lakukan. Tetapi kalian, artinya manusia-manusia sekarang, itu melihat dosa itu seperti melihat seekor lalat yang terbang nempel di hidungnya kemudian dihalau demikian. Artinya remeh gitu. Bukan sebagai ancaman. Bukan sebuah ancaman. Ini manusia sekarang. juga termasuk ghis dalam muamalah jual beli. Ghis itu penipuan dalam masalah jual beli di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu hal yang besar. Sampai Rasulullah mengatakan, man ghassa falaysa minni, siapa yang curang dalam jual beli atau yang semisalnya, maka dia bukan bahagianku, bukan golonganku. Tapi manusia sekarang curang dalam jual beli, penipuan dalam jual beli, ini masuk dalam kategori ghis. Itu kita dapati mereka itu menganggapnya hal yang lebih remeh dari hal-hal yang lainnya. Bahkan sebagian orang naudzubillah menganggap ghis ini sebagai istilahnya media untuk mengukur keberhasilan dan kesuksesan mereka. Bahkan itu termasuk dianggap sebuah kecerdikan, terobosan, kalau orang itu bisa menipu dalam jual beli. Ini kalau manusia sekarang. Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika melihat sahabatnya jual beli makanan kurma atau apa itu ditumpuk, yang bagus-bagus, yang kering-kering ditaruh di atas. Orang melihat kan bagus-bagus, maka Rasulullah memasukkan tangannya, plus diambil di dalam. Oh, ternyata yang dalam jelek. Man ghassa falaysa minni, kata Rasulullah. Siapa yang corang dalam jual beli, dia bukan golonganku, diancam bukan termasuk golongan Nabi alaihi salatu wasallam. Hal yang semacam itu dalam muamalah modern itu sekarang hal yang biasa. Ini curang dalam jual beli itu hal yang biasa. Kalau bisa curang berhasil, itu justru dikagumi sebagai bentuk kesuksesan seorang dalam hal jual beli. Jual beli bawang merah itu istilahnya kan di pasar dikenal dengan dikasih helm. Artinya yang luar itu yang besar-besar, dalamnya ini yang kecil-kecil, rusak-rusak. Itu hal yang biasa. Bahkan barusan tadi saya ke pasar beli teri. Ini berapa nih, Bude? Oh, ini 15.000, Mas. Yang ini 20.000. Kelihatan yang 20.000 itu kuning-kuning gitu, yang 15.000 hitam-hitam. Saya milih yang bagus. Ternyata diambil kok yang tengah itu juga hitam-hitam, itu campur ternyata. Jadi nanti setelah diambil itu nanti ditaburi lagi yang bagus. Hal yang biasa ternyata semacam itu. Termasuk ghis itu. Saya enggak menduga tadinya, tetap amati tadi loh kok. Sama dengan yang tadi 15.000 harganya, nanti dicampur. Jadi nanti begitu orang beli campur, mesti ada yang sedikit yang kena, yang jelek-jelek itu nanti ditaburi lagi yang bagus-bagus di atasnya. Ini kan termasuk ghis. Itu hal yang biasa di pasar. Bahkan mungkin mayoritas demikian. Apalagi ditambah dengan yaminul ghumus, sumpah palsu, dan lain sebagainya, dan sebagainya dari mungkarat, dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka sekarang memandangnya hal yang biasa. Itu kalau terjadi di masa para sahabat dahulu, itu mereka menganggapnya hal yang akan membinasakan mereka. Cara pandang manusia sekarang dengan para sahabat sudah beda. Dalam memandang sebuah kemungkaran itu sudah beda. Sudah beda. Dusta, hal yang biasa sekarang. Di masa para salaf, perkara yang besar. Bahkan kaum musyrikun itu menganggap dusta itu hal yang sangat buruk. Kenapa? Dusta itu dalam pandangan kaum jahiliyah dulu itu karakternya budak. Sehingga Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius tentang sifat-sifat nabi, bagaimana dia sifat-sifatnya, dijawab dengan jujur. dia itu orangnya jujur, amanah, demikian-demikian, yang ikuti itu orang-orang lemah. Kata Heraklius, demikian semua para nabi. Dia dimusuhi oleh kaumnya, disampaikan secara jujur. Kenapa kok Abu Sufyan menyatakan apa adanya? Kata dia, kalau seandainya bukan karena aku takut nanti apa, kaumku akan menyematkan sifat dusta pada diriku sehingga mereka akan menganggapku seperti budak, aku akan berdusta. Tapi karena takut berdusta, kalau dusta itu karakternya budak, dijawab dengan jujur. Seorang perawi kok sampai berdusta dalam menyampaikan hadis, kalau dikatakan fulan kadzab, itu enggak bisa diterima hadisnya. Kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dusta itu lebih berat daripada bid'ah. Namun orang sekarang, bahkan mayoritas orang sekarang, menganggapnya hal yang remeh, dusta itu. Ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa itu, dusta itu sudah segojangan. Artinya ya sudah santapan tiap hari. Kalau enggak dusta, itu ya enggak apa, enggak marem, enggak mantap. Segala sesuatu mesti diembel-embeli dengan kedustaan. Pada Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la yazalu rajulu yakdhib wa yataharril kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Seseorang kalau dia senantiasa dusta dan bahkan mencari-cari kedustaan, maka nanti dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang hamba yang pendusta. Bahkan sampai pada tingkatan seorang itu berdusta mengaku-ngaku apa yang bukan menjadi haknya. Bukan mengajukan ke apa, hakim. Hal yang biasa. Ada ikhwanuna, pamannya itu punya tanah. Dia benar-benar sudah beli tanah itu. Sudah disertifikat jadi balik nama. Berlangsung puluhan tahun, ternyata yang ada yang oknum yang nakal. Jadi sertifikat yang dulu itu enggak dimusnahkan. Ada disimpan kan mungkin di desa. Ada oknum yang nakal, dikasihkan lagi kepada si embunnya tanah yang sudah dijual. Orangnya masih hidup. Akhirnya menggugat. Dikatakan, bukankah Anda dulu juga sudah menyaksikan benar-benar kita sudah melakukan jual beli dan ini sudah apa, balik nama, sudah menjadi hak saya, sudah ada sertifikatnya. Ya tetap berdusta. Dan seluruh kerabatnya juga berdusta. Meskipun akhirnya tetap kalah. Ini sebagai contoh. Dusta hal yang biasa. Bahkan bersumpah atas nama yang demikian itu, atas nama sebuah kedustaan, hal yang biasa. Waliyadubillah. Para sahabat menganggap hal-hal yang semacam itu minal muhlikat, termasuk dosa yang akan membinasakan pelakunya. Tapi manusia sekarang menganggap hal itu lebih remeh dari sehelai rambut. Yang demikian itu ketika keimanan yang ada pada diri seorang hamba itu semakin kuat, maka pandangan dia terhadap sebuah kemaksiatan itu akan semakin besar. Karena sebagaimana ucapan sebagian para salafun salih, mereka menasihatkan, kamu itu jangan melihat pada kecilnya sebuah dosa. Tapi hendaknya kamu melihat keagungan zat yang kamu itu berdosa padanya. Jangan melihat remehnya sebuah dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Kamu berbuat dosa. Kamu berbuat dosa kepada zat yang maha agung, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Zat yang maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan secara terang-terangan maupun secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Namun manakala keimanan seorang hamba itu lemah, maka sebuah kemaksiatan itu akan menjadi remeh dalam pandangannya, dalam penilaian hatinya. Dia akan melihat maksiat itu hal yang remeh, sehingga dia meremehkannya. Membuat dia akan malas untuk mengerjakan hal-hal yang wajib, bahkan tidak ada kepedulian terhadap hal-hal yang wajib. Kenapa? Karena dia seorang yang dhaiful iman, lemah keimanannya. Semakin seseorang itu malas melakukan sebuah kewajiban, itu pertanda bahwasanya semakin lemah keimanan dia. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengajak bicara orang-orang yang memang mereka itu mutasahilin, bermudah-mudahan meremehkan amalan. Padahal siapa yang diajak bicara oleh Anas bin Malik? Yang diajak bicara oleh Anas bin Malik ini adalah minat tabi'in. Itu mereka generasi tabi'in, generasi terbaik setelah generasi para sahabat. Itu pun Anas sudah mewanti-wanti, kalian nanti akan segera melakukan amalan-amalan yang kalian akan meremehkannya. Karena kalian enggak melihat keagungan zat yang kalian berdosa padanya. Kalian sekedar melihat itu sebuah hal yang kalian anggap remeh. Padahal kami di masa Rasulullah SAW menganggap apa yang kalian lakukan itu termasuk perkara-perkara yang akan membinasakan diri kalian. Maka di sini seyogianya bagi kita untuk waspada dari dosa-dosa kecil. Khawatirnya nanti akan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita itu binasa dalam urusan agama kita. Hendaknya kita berhati-hati dari sebuah dosa yang kita anggap kecil, sebagaimana kita berhati-hati dari racun meskipun sedikit. Karena khawatir itu akan menjadi penyebab kebinasaan kita meskipun sedikit. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-khamis, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Inna Allah taala yaghiru wa ghayratullahi taala ay ya'ti al-mar'u ma harrama Allah alaihi, muttafaqun alaihi. Qala an-Nawawi rahimahullah wal ghairatu bi fathil ghin wa asluha al-anafah. Hadis yang kelima diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu pencemburu. Allah itu sangat cemburu. Dan kecemburuan Allah Ta'ala, kalau ada seseorang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah sangat cemburu. Kalau ada di antara hambanya itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah itu punya sifat cemburu. Namun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sifat cemburunya Allah itu berbeda dengan sifat cemburunya makhluknya. Sifat cemburunya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat cemburu yang ada pada makhluknya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahaya melakukan kemaksiatan. Meskipun kemaksiatan itu kita pandang sebuah hal yang remeh. Kata para penyair, jangan kalian itu melihat kecilnya sebuah dosa. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya mayoritas penduduk neraka itu mereka masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Mereka itu meremehkan, menumpuk-numpuk dosa-dosa kecil, tidak bertobat darinya. Kenapa? Tidak ada dosa kecil ma'al isror. Gak ada lagi dosa kecil kalau dosa itu dilakukan dengan penuh pembangkangan. Artinya orang memang menentang melakukannya. Maka hal itu akan menjadi sebuah dosa besar. Kenapa? Dia menganggap kecil sebuah dosa. Dia meremehkan sebuah dosa. Sikapnya ini menjatuhkan dia kepada perbuatan dosa besar. Jadi Allah cemburu kalau hambanya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soal yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.